membela keponakannya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibela mati-matian oleh Abu Thalib. Wa yahmihi min ada qaumihi, dan juga beliau melindungi, menjaga keponakannya tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari gangguan kaumnya. Jadi setiap kali kaumnya hendak menimpakan gangguan, maka yang turun untuk melindungi adalah pamannya, beliau yaitu Abu Thalib. Sehingga kemarahan orang-orang Quraisy semakin bertambah, dengan diantaranya adalah perlakuan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perlindungan beliau kepada keponakannya, dan bertambahnya kaum muslimin semakin hari semakin bertambah. Saharahullahu lahu ma annahu musyrikun, kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan Abu Thalib untuk nabinya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah masih musyrik, itu pamannya Abu Thalib ini masih musyrik. Namun Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki agar yang turun adalah pamannya, yaitu untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi pamannya masih kafir. Lakinna Allah jalla wa ala sakharahu li nabiyyihi yahmihi wa yudafi'u anhu, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menundukkan Abu Thalib untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau menjaga Nabi Allah subhanahu wa ta'ala dan juga membelanya, membela, melindungi dari gangguannya orang-orang Quraisy. Ini terus dilakukan oleh Abu Thalib semasa hidupnya. Falamma mata Abu Thalib wa matat zawjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu anha wa huma alladani yudafi'ani anhu tasallatal kuffaru alaihi ziyadatan, kata beliau, maka ketika pamannya itu Abu Thalib meninggal, dan juga istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah, istri pertama beliau sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah radhiyallahu anha juga wafat, meninggal juga, padahal kata beliau, wa huma alladani yudafi'ani anhu, keduanya itu paman beliau dan juga istrinya, keduanya adalah orang yang senantiasa membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggal orang-orang yang selama ini kuat perlindungannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika keduanya meninggal, tasallatal kuffaru alaihi ziyadah, maka mulailah orang-orang kufar bisa tasallat, itu menguasai, bisa menimpakan gangguan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya bisa dihalangi, sekarang tidak. Lebih dari apa yang mereka timpakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, lebih dari yang sebelumnya. Wa dayyaqu alaihi al-khanaqa huwa wa ashabahu, huwa ashabahu, kata beliau, maka mereka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, mereka dayyaqu alaihi, menghimpit, memberikan dayyaqu, itu memberikan diqah, yaitu kesempitan gerak, tidak diberikan kebebasan untuk bergerak di kota Makkah waktu itu, dan mereka terus menerus memberikan gangguan kepada mereka, itu mereka menguatkan al-khanaq, itu cekikan mereka, itu maksudnya gangguan-gangguan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya. Wa kanu min qablu qad hasaruhum fi syi'bi, dan mereka sebelumnya, sebelum wafatnya Abu Thalib, mereka sudah hasaruhum fi syi'bi, itu mereka sudah hasaruhum, itu mengepung mereka, itu hasaru, menawan mereka, menawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, fi syi'bi, itu di syi'b, satu lembah dari lembah-lembah Makkah waktu itu, fi syi'bin min syi'abi Makkah, itu di lembah dari Mekah, dari lembah-lembah kota Makkah. Wa qata'uhum, mana'u anhum al-arzaqa wal-bada'i'a wa mana'u at-tazawwuja minhum. Di mana di dalam embargo yang mereka lakukan, mereka memutus hubungan dengan mereka. Orang-orang Quraisy, orang-orang kufar, mereka memutus hubungan dengan orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Qabilahnya Abu Thalib dan juga yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ditaruh di situ. Kemudian diputus hubungannya. Mana'u anhum al-arzaq wal bada'i'a. Mereka melahan, itu melarang dari mereka itu untuk sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman al-arzaq, itu rezeki-rezeki, maksudnya hasil-hasil rempah-rempah. Ini dilarang untuk sampai kepada mereka. Wal bada'i dan juga barang-barang perdagangan ini dilarang untuk diperjualbelikan kepada mereka. Wa mana'u at-tazawwuja minhum dan juga sampai tingkatan mereka melarang untuk menikahkan anak-anak mereka dengan mereka. Itu dengan kabilahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman bersama beliau. Hasaruhum fi hadha as-syi'bi hatta alamahum al-ju'u. Mereka menawan orang-orang yang beriman fi hadha as-syi'bi, itu di syi'b, di lembah tersebut, hatta alamahum al-ju'u, hingga membuat sakit mereka rasa lapar itu karena diputus hubungan, di embargo, tidak dikirim makanan, tidak ada jual beli sesama mereka, diputus semuanya hubungan antar mereka, sehingga rasa lapar ini menjangkiti mereka, menimpa mereka yang luar biasa. Wa katabu bidzalika sahifatan waqa'u 'alayha wa 'allaquha fil ka'bati li muqata'ati Muhammadin wa man ma'ahu. Dan mereka orang-orang Quraisy, untuk hal yang demikian mereka telah menulis sahifah. Itu sahifah itu kertas yang berisi tentang apa yang mereka lakukan tersebut. Waqa'u 'alayha, yang mereka lakukan tersebut, wa 'allaquha fil Ka'bah, dan mereka menggantungkan tulisan tersebut, itu tulisan bahwasanya mereka sengaja mengepung, menahan orang-orang yang beriman bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahifah tersebut ini digantungkan di Ka'bah. Ini biasa mereka melakukan hal demikian. Limuqata'ati Muhammadin wa man ma'ahu, itu untuk memutus hubungan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman bersama beliau. Ini perlakuan orang-orang Quraisy sebelum wafatnya Abu Thalib, ini sudah diperlakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman sampai demikian. Kemudian kata beliau, walamma mata alladhi kana yudafi'u anhu fasanahat lahum al-fursatu fastadda adahum lahu wa man ma'ahu. Kata beliau, dan ketika orang yang biasa melindungi beliau, yang biasa membela beliau ini meninggal, itu Abu Thalib maksudnya, dan juga istri beliau Khadijah radhiyallahu anha, maka kata beliau, fanasahat lahum al-fursatu, maka terbukalah kesempatan untuk mereka, terbukalah lebar-lebar kesempatan bagi mereka, bagi orang-orang Quraisy, untuk memberikan gangguan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang beriman, yang akibatnya fastadda adahum lahu wa man ma'ahu, maka bertambah kejilah, bertambah buruklah gangguan yang mereka timpakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu, dan juga bersama orang-orang yang beriman, itu orang-orang yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kondisi orang-orang yang beriman dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Abu Thalib dan juga Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kata beliau, wa ma'a hada ma umira bis salati min bi'tsatihi ila hadhihi al-fatrah. Bersamaan dengan kondisi yang semacam ini, itu kondisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah sampai tingkatannya mendapatkan gangguan semacam itu, tidaklah diperintahkan untuk melakukan salat, tidaklah diwajibkan untuk salat semenjak diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam ila hadhil fatrah, sampai waktu itu, itu sampai peristiwa itu belum diwajibkan untuk melakukan salat lima waktu. Lianna al-maqama maqamu tashihi aqidatin qabla kulli syai'in. Kata beliau alasannya, dikarenakan al-maqam, itu waktu itu, sebelum diwajibkannya salat, ini waktu itu adalah merupakan waktu yang merupakan waktu digunakan untuk tashihil aqidah, untuk membenahi dan membenarkan akidah sebelum kulli syai, sebelum perkara-perkara yang lainnya. Itu perkara-perkara yang lainnya, salat, zakat dan juga yang lainnya. Maka dibenahi terlebih dahulu akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah selama 13 tahun, maka seluruhnya adalah digunakan untuk berdakwah tauhid. Itu berdakwah tauhid, membenahi dan membenarkan akidahnya mereka. Walamma ishtadda adahum 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa dayaquhu amara man ma'ahu min du'afati as-sahabati mimman laysa lahum man yudafi'u 'anhum amarahum bil hijrati ila al-habasyah. Kata beliau, maka ketika semakin kuat gangguan yang ditimbulkan oleh mereka, semakin besar gangguan yang ditimbulkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mereka semakin mencekik menghimpit Nabi dan juga orang-orang yang beriman bersama beliau, amara wa amara man ma'ahu min du'afati sahabah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang-orang yang bersama beliau dari kalangan du'afati sahabah, itu para sahabat yang lemah kondisinya, yaitu dari orang-orang yang tidak memiliki man yudafi'u anhum, orang-orang yang tidak memiliki man yudafi'u anhum, itu orang-orang yang membela mereka, tidak memiliki dekengan bahasanya, yang siap membela mereka, tidak ada. Maka orang-orang yang lemah, ketika semakin parah, semakin kuat gangguan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrik waktu itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bil hijrati ilal habasyah. Nabi memerintahkan kepada mereka, para sahabat yang kondisinya lemah, yang tidak memiliki pembela, diperintahkan oleh Nabi kepada mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah. Lianna fiha malikan wa huwa an-najasi la yuzlamu ahadun indahu. Kata beliau, dikarenakan di negeri Habasyah ini ada seorang raja, yaitu yang bernama Najasyi, yang raja ini adalah raja yang adil, yang la yudlamu ahadun indahu, tidak ada seorang pun yang hidup di bawah kepemimpinannya ini yang akan dizalimi oleh beliau. Ini raja yang adil, yang rakyatnya ini makmur, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke negeri tersebut, negeri Habasyah. Wa huwa nasraniyun iddaka, dan ketika para sahabat yang diperintahkan untuk berhijrah ke negeri Habasyah tersebut, raja ini itu Najasyi waktu itu masih beragama Nasrani, masih beragama Nasrani. Lakin la yudlamu ahadun fi ardihi, akan tetapi walaupun raja Najasyi ini adalah masih Nasrani, la yudlamu ahadun fi ardihi, tidak ada seorang pun yang dizalimi di negerinya, di negeri beliau raja Najasyi, tidak ada satupun yang didzalimi oleh beliau. Hadhihi hiyal hijratul ula, inilah hijrah yang pertama yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, itu ketika semakin kuat semakin parah gangguan yang ditimbulkan oleh orang-orang musyrik sepeninggal Abu Talib, itu orang yang biasa melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kata beliau, wa fihim Utsman wa fihim min akabiris sahabati, maka di tengah-tengah mereka yang melakukan hijrah ini ada sahabat yang mulia, itu Utsman bin Affan, dan juga bersama mereka ada min akabiris sahabah, itu pemuka-pemuka, pembesar-pembesar dari kalangan sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, Hamzah dan juga yang lainnya. Wadhalika li ajlil firari bidinihim, yang seperti itu dilakukan adalah dalam rangka untuk al-firar bidinihim, itu menyelamatkan agama mereka. lari dari gangguannya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, membawa agama mereka, menyelamatkan akidah dan juga agama mereka. Wa kana hadza sababan li islamin Najasyi rahimahullahu taala. Dan hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah ini adalah merupakan sebab Islamnya Raja Najasyi rahimahullahu taala. Ini ada hikmah. Ternyata Raja Najasyi ini menjadi muslim dengan hijrahnya kaum muslimin ke negeri Habasyah. Beliau masuk Islam dikarenakan kata beliau, hina sami'al Qur'ana wa sami'a minas sahabati, yaitu ketika beliau mendengarkan bacaan Al-Qur'an dan juga mendengar dari para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tentang Islam. Tentang Islam. Dan kisahnya ini masyhur dalam sirah nabawiyah. Antum bisa mendengarkan mungkin pada saat ini. Yaitu sirah nabawiyah yang dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sewed. Antum bisa mendengarkan kajian tersebut. Ini khususnya pada peristiwa ini. Yaitu kisah yang luar biasa. Itu mereka membacakan para sahabat Nabi Ridwan alaihim ajma'in di hadapan Raja Najasyi yang waktu itu dihadiri oleh uskup-uskup pendeta-pendeta dari kalangan Nasrani, yang isi dari Al-Quran tersebut itu surat Maryam, singkatannya, yang dibaca bercerita tentang Nabi Isa alaihissalam dan akidah yang benar terkait dengan Nabi Isa alaihissalam, sehingga mereka menangis semuanya sampai membasahi jenggot-jenggot mereka. Kemudian Raja Najasyi beriman dan masuk Islam seperti yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu taala di sini. Kemudian kata beliau, wa hadahu Allahu lil islami fa aslama, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Najasyi untuk masuk Islam, maka beliau pun aslama, itu masuk Islam. Berarti kaum muslimin tenang hidup di negeri Habasyah. Namun apakah orang-orang Quraisy berhenti sampai sini gangguannya? Ataukah mereka berhenti mengejar-ngejar kaum muslimin ketika mereka, kaum muslimin sudah berhijrah ke negeri Habasyah? Tidak ternyata. Maka di sini dikatakan oleh beliau, wa arsalat Quraisyun ilan Najasyi bihadaya wa mughriyatin. Maka orang-orang Quraisy pun mereka mengutus, yaitu mengirim utusan-utusan ilan Najasyi ke Raja Najasyi. Bihadaya, dengan membawa hadiah-hadiah yang diserahkan kepada beliau. Wa muhriyatin, dan juga hasutan-hasutan yang menghasut beliau. Itu orang-orang yang diutus untuk menghasut Raja Najasyi. Yaqulun, utusan-utusan tersebut menyatakan kepada Raja Najasyi waktu itu, haula'i marikun syariduna minna rudduhum alaina. Kata mereka, mereka ini, itu kaum muslimin yang dimaksud, mereka adalah marikun, orang-orang yang keluar dari kami, melarikan diri dari kami. Syaridun itu semakna melarikan diri dari kami, sehingga ruddahum alaina, kembalikan mereka kepada kami. Ini permintaan mereka. Permintaan utusan-utusan yang diutus oleh orang-orang Quraisy meminta agar mereka dikembalikan lagi ke negerinya masing-masing. Namun fa'aba ayaruddahum alaihim. Raja Najasyi tersebut enggan untuk mengembalikan kaum muslimin kepada mereka. Dan di situ terjadi diskusi yang panjang. Bagaimana orang-orang Quraisy, yaitu utusannya, berusaha untuk menghasut Raja Najasyi agar memulangkan kaum muslimin ke negeri Makkah. Namun Raja Najasyi ini tidak sebodoh yang mereka anggap dan tidak semudah yang mereka inginkan. Justru Raja Najasyi tetap melindungi kaum muslimin dan menjaga mereka dan mengembalikan kembali hadiah-hadiah yang diserahkan oleh orang-orang Quraisy, dan mereka kembali dalam keadaan kosong. Fakadzdzaballahu dzannal musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala mendustakan persangkaan orang-orang musyrik, karena mereka menganggap berhasil akan memulangkan kaum muslimin dengan membawa hadiah dan juga hasutan-hasutan tersebut. Wa adat rusuluhum khaibin, dan utusan-utusan mereka ini pulang dalam kondisi kha'ibin itu rugi, tidak membawa apa-apa, kosong. Wastamarra An-Najasyi rahimahullah fi himayatil muslimin indahu ila an qayyadallahu al-faraja. Dan terus menerus Raja Najasyi melindungi kaum muslimin di sisi beliau ila an qayyadallahu al-faraja, sampai Allah Subhanahu wa taala qayyadah, itu menurunkan al-faraj, itu kemudahan bagi kaum muslimin. Terus-menerus dilakukan oleh Najasyi perlindungan terhadap kaum muslimin. Ini kisah hijrahnya, kisah yang singkat yang disebut oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan, hijrah yang pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin ke negeri Habasyah. Kemudian kata beliau, kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang berikutnya, "Faida 'arafta anna tilkal umur al-katsirata wal 'adawata al-balighata كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة رجوت أن تعرف المسألة." Kata beliau, jika engkau mengetahui, memahami bahwasanya permasalahan-permasalahan yang banyak dan juga permusuhan-permusuhan yang balighah yang luar biasa, semuanya itu kullu dhalika inda hadhihi almas'alah, semuanya itu dikarenakan permasalahan ini, itu permasalahan apa? At-tauhid. Qabla fardhis salati, dan itu terjadi sebelum diwajibkannya salat, itu sebelum diwajibkannya salat. Artinya peristiwa yang besar yang menimpa kaum muslimin sampai mereka berhijrah, terpaksa hijrah ke negeri Habasyah, semuanya itu min ajli tauhid, dikarenakan tauhid. Dan itu terjadi juga sebelum difardukan solat, kata beliau. Maka jika engkau memahami yang semacam ini, rajauta an ta'rifal mas'alata, maka engkau berharap untuk bisa memahami permasalahan ini. Kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah taala di sini menyatakan, "Idza 'arafta hadhil mas'alata wa hiya mas'alatu annahum ma'adu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dayaquhu wa hasaruhu huwa wa ashabahu illa min ajli al-amri bitauhid wan nahyi 'anil syirki." Jika engkau memahami permasalahan ini, itu permasalahan ini maksudnya adalah permasalahan bahwasanya mereka tidaklah memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidaklah mereka memberikan gangguan menghimpit Rasulullah dan juga menahan mereka serta para sahabatnya, tidaklah mereka melakukan hal tersebut illa min ajlil amri bitauhid wan nahyi 'anil syirki, kecuali dikarenakan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau memerintahkan mengajak mereka untuk bertauhid dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Karena ini sebenarnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala dan diajak kembali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah mereka, muncul dari mereka orang-orang yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi bahkan sampai menawan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Wa illa law salamahum wa 'abada rabbahu huwa وَمَنْ يَتَّبِعُهُ وَتَرَكَهُمْ مَا قَالُوا لَهُ شَيْئًا بَلْ كَانُوا سَيَفْرَحُونَ بِهَذَا. Kata beliau, jika tidak demikian, artinya jika tidak dikatakan dengan apa yang disebutkan oleh beliau tadi, kalau seandainya Nabi SAW salamahum, mau berdamai dengan mereka, berdamai dengan orang-orang musyrik, dan beliau beribadah menyembah Rabbnya, وَمَنْ يَتَّبِعُهُ, dan juga orang-orang yang bersama beliau, orang-orang yang beriman juga beribadah kepada Rabbnya, وَتَرَوْكَهُمْ, dan mereka meninggalkan orang-orang Quraisy, dibiarkan, tidak dilarang, tidak diajak untuk bertauhid, niscaya, kata beliau, مَا قَالُوا لَهُ شَيْئًا, niscaya orang-orang Quraisy, kalau Nabi SAW mau melakukan hal yang disebutkan tadi, berdamai kepada mereka, berdamai dengan mereka, hanya beribadah kepada Allah dan membiarkan mereka, tidak dilarang dari kesyirikan dan tidak diajak untuk bertauhid, maqalu lahu syai'an, niscaya mereka orang-orang Quraisy tidak akan berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu apapun. tidak akan menyatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernyataan-pernyataan yang sungguh mengerikan. Bal kanu sayafrahuna bihadza. Bahkan mereka orang-orang Quraisy akan bergembira dengan ini jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mau seperti itu. Wa hadhihi da'watu ahli al-kufri al-yawma. Dan yang semacam ini yaitu berdamai dengan orang-orang kufar, membiarkan orang-orang kufar di atas kesyirikannya, tidak didakwahi, tidak diajak untuk bertauhid, dibiarkan mereka di atas kesyirikan, kekufuran. Maka kata beliau, wa hadhihi da'watu ahli al-kufri al-yawma. Dan ini adalah merupakan dakwahnya orang-orang kufar pada hari ini, itu seruannya orang-orang kufar pada hari ini. Yaqulun, mereka menyatakan, itu orang-orang kufar, seruan mereka, da'una nata'ayasu wa da'una natahawadu. Biarkan kita, itu biarkan kami untuk hidup dan biarkan kami untuk melakukan perdamaian, berdamai dengan orang-orang Islam, kata mereka. Wala takulu syai'an fi dinina. Dan kalian wahai kaum muslimin, jangan kalian menyatakan sesuatu tentang agama kami. Jangan memberikan pernyataan-pernyataan yang miring tentang agama kami. Wa nahnu la naqulu syai'an fi dinikum. Dan kami niscaya tidak akan menyatakan pernyataan-pernyataan yang miring juga terhadap agama kalian. Ini seruannya orang-orang kufar. Wahum yakdibuna li'annahum yuharibuna al-islam. Maka kata beliau, kata Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, dan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang berdusta. Ketika mereka mengajak kaum muslimin untuk berdamai, mengajak agar kaum muslimin tidak memberikan kritikan-kritikan terhadap agama mereka, padahal itu bukan kritikan, namun itu dakwah menjelaskan hakikat dari agama mereka, karena mereka masih kafir dan juga masih musyrik. Maka kata beliau, wahum yakdibuna, mereka ini sebenarnya adalah orang yang berdusta. Liannahum yuharibuna al-islam, karena mereka ini memerangi kaum muslimin, memerangi, membantai kaum muslimin dan juga yang lainnya. Membantai kaum muslimin yang itu adalah merupakan pelecehan, perendahan terhadap agama mereka sebenarnya. Wahum yakulun, dan mereka menyatakan, antum la takulu fi dinina syai'an wa nahnu la nakulu fi dinikum syai'an. Mereka menyatakan, itu orang-orang kufar, kalian jangan mengatakan tentang agama kami sesuatu apapun. Jangan berbicara tentang agama kami. Dan kami pun tidak akan berbicara tentang agama kalian sedikitpun. Tidak akan mengkritik Islam. Namun permintaannya adalah kalian juga jangan mengkritik agama kami. Jangan membicarakan agama kami, kejelekan-kejelekan agama kami. Ini mereka. Namun kata beliau, wahum yuharibuna al-islam ala aqsa ma yumkin. Sementara mereka tetap memerangi kaum muslimin, memerangi Islam dengan segala macam usaha yang memungkinkan bagi mereka. Wa yaqtuluna al-muslimina wa yusarridunahum. Wahum yakulun da'una natahawaru wa natahawadu. Mereka membunuh, membantai kaum muslimin dan mengusir mereka. Mengusir kaum muslimin dari tanah airnya, dari rumah-rumah mereka. Sementara mereka menyatakan, da'una, biarkan kami natahawaru wa natahawadu, untuk melakukan perdamaian. Biarkan kami untuk melakukan perdamaian dengan mereka, dengan kaum muslim. Maka sungguh ini ucapan yang dusta, kata beliau. Ucapan yang dusta, karena mereka pada hakikatnya membantai kaum muslimin. Kenyataannya mereka membantai kaum muslimin, bukan berdamai namanya. Kemudian kata beliau, walau annahu sallallahu alaihi wasallam ma da'a ila tauhidi wala naha 'ani syirki ma sarat sa'iratuhum. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak mereka untuk bertauhid dan tidak melarang mereka dari kesyirikan, ma sarat sa'iratuhum, niscaya tidak akan berkobar kemarahan mereka. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki agar nabinya mengajak berdakwah, dan itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kum fa'andir, bangkitlah dan berikanlah peringatan kepada mereka. yaitu berdakwah tauhid, mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka dari kesyirikan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah yang selanjutnya, al mawdi'u tsani, tempat yang kedua, yaitu poin yang kedua, di mana di situ ada sirah nabawiyah dan ada sisi akidahnya yang diambil oleh beliau. Yaitu kata beliau, annahu sallallahu alaihi wasallama lamma qama yundiruhum anis syirki wa ya'muruhum bididdihi wa huwa at-tauhid lam yakrahu dalika wastahsanuhu wa haddathu anfusahum bidduhuli fih. Tempat yang kedua adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit memberikan peringatan kepada mereka dari kesyirikan dan memerintahkan mereka dari lawannya yaitu tauhid, mengajak mereka untuk bertauhid maksudnya, lam yakrahu dalik, mereka tidak membenci hal tersebut. Lam yakrahu dalik, mereka suka. Wastahsanuhu, bahkan mereka menganggap hal itu adalah baik. Wahaddatsu anfusahum bidukhuli fih, dan mereka mengabarkan bahwasanya mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Ini awal kalinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berbicara mengajak untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Ini mereka masih menanggapi dengan tanggapan yang baik. Ila an sarraha bisabbi dinihim wa tazhili ulama'ihim fahina idzin shammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawati. Kata beliau, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sarraha, itu terang-terangan melakukan sabbi dinihim, itu mencela agama mereka, menjelaskan tentang kekufuran mereka, lemahnya sesembahan yang mereka ibadahi, itu dengan turunnya ayat-ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan batilnya peribadatan mereka dan juga lemahnya sesembahan-sesembahan mereka yang diibadahi, wa tajhili ulama'ihim, dan juga dibodohkannya ulama-ulama mereka, itu orang-orang yang pintar menurut mereka dibodohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu fahina idzin syammaru lahu wa li ashabihi, mereka mulai menyingsingkan bajunya untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, an saqil adawati, yaitu melakukan apa, adawah, permusuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sudah turun ayat yang menjelaskan tentang kelemahan dari sesembahan-sembahan yang mereka ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala dan dianggapnya tokoh-tokoh yang mereka tokohkan sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sufaha, maka mulailah mereka bangkit untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengganggu Nabi, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau di sini, "Law kana ya'muruhum bitauhid wa yanhahum 'anil syirki 'umuman" lam yata'arrad lima hum alaih wa lam yata'arrad lima hum alaih. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk bertauhid dan melarang mereka dari syirik secara umum dan tidak menyentuh sama sekali apa-apa yang mereka jalani dari kekufuran dan juga kesyirikan, tidak membicarakan kelemahan sesembahan-sembahan mereka, wahum yakulun, dan mereka menyatakan, alladhi nahnu alaihi laysa bisyirkin, sesungguhnya apa yang kami lakukan ini adalah bukan kesyirikan. Alladhi nahnu alaihi taqarrubun, yang kami lakukan ini adalah bentuk taqarrub ilallah bil awliya'i wa salihin, taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui para wali dan juga melalui orang-orang saleh. Wa nahnu la nusriku billahi wa innama hadha taqarrubun ila Allah wa tawassulun ilaih, ini adalah hanya sekedar taqarrub kepada Allah dan juga tawassul, itu mengangkat perantara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, walau anna ar-rasul iktasara 'ala an-nahyi 'ani syirki duna tafsilin wa bayanin lama i'taradu 'alaihi. Kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau hanya mencukupkan melarang mereka dari kesyirikan tanpa memberikan rincian-rincian dan juga penjelasan-penjelasan kenapa harus tinggalkan, karena ini adalah sesembahan yang batil. Buktinya ini, yaitu mereka tidak mampu memberikan manfaat, tidak bisa memberikan madarat, tidak memiliki sesuatu walaupun sebesar atau sebanyak kulit ari, dan juga yang lainnya dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang lemahnya, batilnya sesembahan mereka. Kalau seandainya Nabi hanya mencukupkan melarang mereka dari kesyirikan tanpa memberikan perincian, lama i'taradu alaih, niscaya mereka orang-orang Quraisy tidak akan i'taradu alaih, menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum yarawna annahum ghairu musyrikin, karena mereka menganggap ketika hanya dilarang dengan larangan yang umum seperti itu tanpa ada rincian, mereka memandang bahwasanya mereka itu bukan orang-orang musyrik, tidak tersakiti istilahnya. Mereka tidak merasa tersakiti dengan ajakan-ajakan yang umum seperti itu. Nah, ini kalau seandainya Nabi menjelaskan secara umum. Yaitu kata beliau, aili annahum yufassiruna alladhi hum alaihi annahu laisa bisyirkin. Karena mereka orang-orang Quraisy, orang-orang kufar, mereka menafsirkan apa-apa yang mereka kerjakan tersebut adalah bukan kesyirikan. Jadi ritual-ritual ibadah yang mereka kerjakan kepada selain Allah, mereka menganggapnya itu bukan kesyirikan. Lakin indama taqulu lahum, namun ketika engkau menyatakan kepada mereka, kepada orang-orang musyrik, hadhil adrihatu wa hadhil kuburu allati ta'budunaha wa tanduruna laha wa tadbahuna laha amalukum hadha huwa syirku. Namun ketika engkau menyatakan kepada mereka hadhil adriha, monumen-monumen ini yang mereka agungkan, dan juga kuburan-kuburan yang kalian sembah serta kalian bernadar untuknya dan menyembelih untuknya, amalan kalian ini adalah kesyirikan. Jika dikatakan kepada mereka semacam ini, inda dzalika tasuru sa'iratuhum, ketika itulah akan berkobar kemarahan mereka, akan muncul kemarahan mereka. Hadza huwa alladhi fa'alahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kepada mereka hakikat dari kesyirikan mereka, batilnya kesyirikan mereka secara rinci. Bahkan ayat-ayat yang turun di Makkah sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah menjelaskan tentang tauhid dan juga menjelaskan tentang hakikat dari kesyirikan dari seluruh sisi, bagaimana batilnya sesembahan yang mereka ibadahi, lemahnya sesembahan yang mereka ibadahi, sehingga mereka tasuru sa'iratuhum, berkobar kemarahan mereka. Nahahum an ibadatil lat wal uzza wa manat wal asnam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk beribadah kepada Lat, Uzza dan juga Manat serta berhala-berhala yang lain yang ada di Ka'bah waktu itu. Wa qala lahum, dan Nabi menyatakan kepada mereka, lastum ala syai', kalian ini tidak berada di atas kebenaran. Wa haula'i alladziina yad'uunakum ilaiha haula'i ulama'u dullal. Mereka ini yang kalian berdoa kepadanya, mereka ini adalah ulama'u dullal, atau haula'i alladziina yad'uunakum ilaiha haula'i ulama'u dullal. Mereka ini orang-orang yang mengajak kalian, orang-orang yang mengajak kalian untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut, kepada Lat, Uzza dan juga Manat, tokoh-tokohnya. Karena tokoh-tokohnya biasanya ini semangat untuk mengajak kaumnya, mengajak rakyatnya untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian ini tidak benar. Dan orang-orang yang mengajak kalian, tokoh-tokoh yang mengajak kalian untuk beribadah, mereka ini adalah ulama udullan. Orang-orang itu ulama yang sesat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahina maqala lahum dalik, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian, menyatakan sesatnya ulama-ulama mereka, orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang dianggap pintar oleh mereka, maka ketika itulah sarat sa'iratuhum, maka mulailah berkobar kemarahan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamiyatan lidinihim, karena semangat hamiyah, itu membela agama mereka, agama musyrik. Wahada huwa alladhi alaihi ghalibul alam al-yawma, kata beliau, dan kondisi yang semacam inilah kondisi yang sama, itu kondisi yang dilakukan oleh ghalibul alam, itu kebanyakan alam, itu kebanyakan daerah, kebanyakan negeri, yang di situ ada orang-orang musyrik. Ketika diingatkan dengan peringatan yang semacam ini, maka akan marah mereka, itu akan timbul kemarahan mereka, sama seperti orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik waktu itu yang diperingatkan oleh Nabi SAW, didakwahi oleh Nabi SAW, dijelaskan tentang kesyirikan-kesyirikan mereka dengan rinci semacam ini, mulailah mereka mengganggu, menyakiti Nabi SAW. Wallahu ta'ala bisawab, ini mungkin yang bisa kita pelajari. Adapun yang tersisa, insyaAllah kita akan sebutkan atau kita kaji bersama pada pertemuan yang mendatang. Bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.